maka hal nanti hal-hal tersebut kita paham dan kita ketahui maknanya, akan tapi kita tidak mengetahui hakikat sesungguhnya dari hal-hal tersebut fil waqi', dalam realitanya. Contohnya adalah anana nafhamu, kita paham pengertian istiwa alal arsh, yaitu berada di atas arsh. Bentuk real berada di atas arsh itu kayak apa? Walakinana, akan tapi kita tidak mengetahui bentuk real yang merupakan hakikat ma huwa alaih fil waqi', sifat istiwa yang ada pada Allah fil waqi', dalam realitanya. Demikian pula kita paham makna al-faqihah, buah-buahan, madu, air, susu, dan yang lainnya yang Allah ceritakan kalau itu ada di surga. Akan tapi kita tidak mengetahui hakikatnya dalam realita. Bagaimana firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui qurrati a'yunin, penyenang hati, hal-hal yang menyenangkan yang ukhfiya lahum, yang disembunyikan untuk mereka di surga. Maka tidak ada yang tahu hakikat real dari kenikmatan-kenikmatan surga. Jazaan bimakan ya'malun, yang kesenangan-kesenangan tersebut adalah balasan bima, disebabkan amal yang mereka lakukan. Baknya bak seperti ya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, laisa fid dunya syai'un mimman fil jannati ilal asma. Tidak ada satupun di dunia mimma fil jannah itu berada di surga ilal asma, kecuali sekedar sama nama saja. Disebutkanlah Az-Zuhd dalam Az-Zuhd karya Al-Hanan, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Fabihadha, maka dengan keterangan di atas tabayyana jelaslah anna fil Qur'an, bahasanya di dalam Al-Qur'an terdapat sesuatu yang tidak diketahui tafsirannya kecuali oleh Allah, yaitu hakikat bentuk real dari nama dan sifat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hakikat real dari keadaan hari akhirat yang Allah ceritakan. Adapun makna dari hal-hal ini, maka itu ma'lumatun lana, kita ketahui. Wa ila, jika maknanya tidak kita ketahui, la makana lil khitabi biha faidah, tentu tidak ada manfaat dari al khitab, dari menceritakan hal tersebut kepada kita. Wallahu a'lam. Jika maknanya tidak diketahui, apa manfaat Allah cerita di surga ada delima, ada susu, ada khamar. Kalau maknanya khamar di sini apa maknanya kita tidak tahu. Apa manfaatnya kita dapat pembicaraan semacam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bab yang ke-24, singkisam ahli al-qiblah fi ayati sifati wa ahadithiha. Terpecahnya ahli al-qiblah kaum muslimin fi ayati sifat, dalam menggapi ayat-ayat yang memuat sifat Allah dan hadis-hadis yang memuat sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus. Al-Mu'adhu bi'anna qiblati manjusuri ila qiblati wahum kullu man yantasibu ila al-Islami. Fakwaitan suma ahlul qiblati fi ayat sifati wa ahadi ila ila sawa'ibah. Fa'ifatani walu yisitu ala qalibina wa fa'ifatani walu yisitu ala qiha di dhamirina wa fa'ifatani wa fa'ifatani. Fa'ifatani ladina aladaini qalu aladina qalu kujro ala dhamirina hum al-awwalu ta'ifatun musyabbihatin ladina ja'aluha min jinsi sifatil makhlukina wa mahlukuhum batilun al-karamu alihim musyarahu asani ta'ifatun salatin ladina ajruha ala zahiriha al-la'iki billahi azza wa jalla wa mahlukuhum huwa sawabun maktu'u bihi li jalalatil kitabi wa sunnati wal akhli alihi jalalatun zahiratan maful mutlak lah imma fatiyatan imma baniyatan sama dapat jamal dari lumucu biha wasihati nasil babaini asalihi warwari Wafatu baina hataini ta'ifataini al-ula taqulu bi tasbihi wa thaniyatu tunkiruhu. Fa in qala al-musabbihu bi 'ilmi Allahi wa nuzulihi wa yadihi masalan ana la akhiru min al-'ilmi wa nuzuli wa yati illa mithla ma yakunu lil makhluqi min dhalika. Fa wajabu hukmu wujubi. Al-awwalu anna al-aqla wa sam'a qadala kullun minhuma ala mubayyanatil khaliqi lil makhluqi fi jami'i sifatihi. Wa sifatul khaliqi taliqu bihi wa sifatul makhluqi taliqu bihi. Fa min adila sam'i anna mubayyanatil khaliqi lil makhluqi qawlu ta'ala laysa khaliqu bihi syai'. Wa qawluhu afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadakkaru. Wa min adila al-aqli an yuqala kayfa yakhluqu al-khaliqu al-sabiqu min jami'i wujubin ladhi al-kamalu min lawazimi dzatihi wa huwa mu'til samali musyabihan lil makhluqi musyabihan lil makhluqi nafsi alladhi an-naqsu min lawazimi dzatihi wa huwa mustaqirun ila man yusminu. Nah, yang dimaksud dengan ahlul kiblat adalah orang yang salat menghadap kiblat. Itulah semua orang yang mengaku beragama Islam. Maka penamaan ini menjadi mengisyaratkan bahasanya mengerjakan sholat adalah sholat keislaman. Dan bahasanya orang yang tidak sholat bukanlah muslim. Oleh karena itu muslim disebut dengan ahlul kiblat. Dan ahlul kiblat ingkosama terbagi dalam menyikapi ayat sifat dan hati sifat menjadi 6 kelompok. Dua kelompok pertama memberlakukan ayat dan hadis sifat sebagaimana makna zahirnya. Kelompok yang kedua memberlakukan hadis dan ayat sifat dengan menyisir zahirnya. Dan ada dua kelompok yang waqifah, yang diam. Yang tidak mengikuti yang pertama, tidak mengikuti yang kedua. Non-blok, non bikin blok namanya non-blok. Blok-blok wakifah. Fata'ifatani, maka dua kelompok yang mengatakan bahasanya ayat dan hadis sifat diperlakukan sebagaimana makna zahirnya, yang pertama adalah musyabihah. Itulah orang-orang yang menjadikan sifat-sifat Allah sejenis dengan sifat-sifat makhluk. Dan akidah mereka adalah batil, diingkari oleh salaf, telah mengingkari para ulama salaf, telah mengingkari hal ini. Kemudian yang kedua adalah as-salaf, yaitu ahlu sunnah. Alladzina, mereka memberlakukan hadis dan ayat sifat ala zahiriha alaik, sesuai dengan makna zahirnya yang cocok bagi Allah Azza wa Jal. Wa madhabuhum, dan akidah mereka itulah wasfab, itulah yang benar, al-maktu bihi secara pasti. Pasti yang benar adalah ini. Kenapa? Karena dalil benarnya adalah Quran, sunnah, ditambah akal sehat dengan sisi pendalilan yang sangat-sangat jelas. Boleh jadi sisi pendalilan tersebut adalah pasti ataupun dhanni. Sebagaimana telah lewat dalil tentang wajibnya dan sahnya mazhab salaf, telah kita bahas di dua bab pertama, dua bab di depan, yaitu bab ketiga dan keempat, dan kita sekarang menginjak bab 24. Kemudian perbedaan, namun perbedaan antara dua kelompok ini, musyabihah dan ahlu sunnah, bahasanya kelompok yang pertama taqulu bitasybih, dalam menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, sedangkan kelompok yang kedua mengingkari kalau sifat Allah serupa dengan sifat makhluk. Maka jika seorang musyabbih, seorang yang terjumus dalam akidah tasybih, berkomentar tentang ilmu turun dan tangannya Allah misalnya dengan mengatakan, aku tidak bisa memikirkan adanya ilmu turun dan tangan kecuali sebagaimana ilmu turun dan tangannya makhluk, maka bantahannya ada dari beberapa sisi bantahan. Bantahan pertama mengatakan akal, wasam'u dan wahyu, qadalla kulun minhuma, masing-masing dari keduanya telah menunjukkan bahasanya khaliq itu mubayyinah, mubayyanah itu berbeda dengan makhluk, tidak ya, berbeda dengan makhluk, berbeda dengan makhluk dalam semua sifatnya. Maka sifat khaliq adalah sifat yang cocok bagi si khaliq, sifat makhluk adalah sifat yang cocok bagi si makhluk. Di antara dalil wahyu yang menunjukkan kalau khaliq itu berbeda dengan makhluk, firman Allah, laisa kamitsli syai', tidak ada satupun makhluk yang semisal Allah. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afala tadzakkarun, apakah zat yang menciptakan seperti yang tidak mencipta? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Dan di antara dalil akal yang menunjukkan kalau khaliq beda dengan makhluk adalah bagaimanakah mungkin al-khaliq, sang pencipta yang sempurna dari semua sisi, yang kesempurnaan adalah bagian yang tidak terpisah, satu hal yang selalu menyertai zatnya, dan dialah zat yang memberikan kesempurnaan kepada makhluk, bisa-bisanya serupa dengan makhluk yang tidak sempurna, yang ketidaksempurnaan itu adalah satu hal yang selalu melekat pada zatnya, pada zat makhluk. Wawa dan makhluk tersebut membutuhkan man kepada satu pihak, yaitu Allah, yaitu Khalid yukmiluhu, yang menyempurnakannya. Maka perkataan penulis di sini menunjukkan adanya makhluk yang kamil, nah, makhluk yang sempurna, namun sempurna dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, ada jumpai manusia yang sempurna, dan sempurna ini karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sempurnanya makhluk adalah sempurnanya manusia, ya, sempurna yang cocok bagi manusia. Segera bertobat ketika berbuat dosa, ini sempurna, mudah diingatkan ketika diberi nasihat, ini sifat sempurna makhluk. Nah, ini asal ayu qala alaf taqilu taqilu lillahi zatan la tashbahu la tushbihu la tushbihu zatal makhluqina fa sayaqulu bala fa yuqalu lahu fal taqil idan anna lillahi sifatin la tushbihu sifatin makhluqina fa innal qawla bi sifati kal qawli fi zati wa man faraqa bainahuma faqad tanaqudun tanaqada as-salisu ayu qala nahnu mushahidu min sifatil makhluqat sifatin ittafaqat fi asma'iha wa tabayyanat fi kayfiyatiha fa laysa yadul insani kayadil hayawani akhari fa idza jaza istilahul kayfiyati fi sifatil makhluqati ma'at ihadiha fil islami fismi fa istilahu dalika baina sifatil khaliqi wal makhluqi min babi aula balil tabayunu baina sifatil khaliqi wal makhluqi wajibun kama taqaddama. Nah, yang kedua, kita tanyakan kepada si musabbih, bukankah Anda bisa memikirkan bahasanya Allah memiliki zat yang tidak serupa dengan zat makhluk? Maka si musabbih tentu mengatakan iya. Setelah dia mengatakan iya, kita katakan padanya, maka pikirkanlah, idzan, jika demikian, bahasanya Allah memiliki sifat yang tidak serupa dengan sifat makhluk. Karena kaidah mengatakan bahasanya al-qaul fi sifat al-qaul ya, fi dzat, membicarakan sifat Allah sebagaimana membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang sering kita ulang-ulang. Maka siapa yang mengatakan bahasanya meyakini adanya zat Allah, dia harus meyakini adanya sifat Allah. Siapa yang meyakini bahasanya zat Allah itu tidak serupa dengan zat makhluk, maka hendaknya dia meyakini sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. dia bisa meyakini demikian untuk zat namun tidak bisa untuk sifat, ini tanakut. Wa man faraqa, dan siapa yang membedakan antara zat dan sifat, faqad tanaqada, maka dia memiliki pendapat yang aneh dan kontradiktif. Bantahan yang ketiga, kita katakan nahnu musyahidu, kami menyaksikan dengan mata kepala kami. Bahasanya di antara sifat makhluk ada sifat-sifat yang ittafaqat fi asma'iha. Ada yang namanya sama namun berbeda bentuk realnya. Maka tidaklah tangan manusia sama dengan tangan binatang yang lain. Tidaklah tangan manusia sama dengan tangan sapi. Tangan sapi itu dua kaki depannya, dalam bahasa Arab disebut tangan. Atau kalau supaya enggak rancu ya, maka tidaklah kaki manusia serupa dengan kaki hewan yang lain, kaki semut, kaki sapi, kaki kambing. Maka jika jaza mungkin saja dan boleh-boleh saja terhadap ikhtilaful kaifiyah, perbedaan bentuk real untuk sifat makhluk padahal sama nama. Jika makhluk dengan makhluk sifat yang sama itu bentuk realnya beda, maka perbedaan antar sifat khalik dan sifat makhluk tentu lebih-lebih lagi. Bahkan tabayun, perbedaan antar sifat khalik dan sifat makhluk adalah wajib sama taqaddam sebagaimana telah lewat. Telah lewat mana? Al-wajah al-awwal. Akal dan dalil telah menunjukkan wajib masing-masing dari khalik dan makhluk itu berbeda. Maka dari sini ada satu kaidah berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahasanya sama nama itu belum tentu sama rupa. Manusia punya kaki, tapi juga punya kaki. Apa mentang-mentang karena sama namanya kaki kemudian kaki manusia sama dengan kaki sapi? Tidak. Jika demikian antara makhluk dan makhluk, maka bagaimanakah kesamaan nama sifat antara makhluk dengan khaliq? Kemudian tadi Muhammad Taifadan dari Paulo Tujro ala khilaf Tujro ala khilaf ala khilaf Tujro wa angkaru ayyakuna lillahi sifatun subutiyatan au angkaru ba'du sifati au asbitul ahwala ayyanuha ayyanuha kata'wilihimul yati yada al-yada bin ni'mati wal-istawai wal-istawa'a bil-istilai wanahmi dalika asani ahlul tajahiri Al-Mufawidatul ladhina qalu Allahu a'lamu bima aradu binususi sifati Bima arada binususi sifati lakin anna na'lamu annahu lam yurid isbata sifatin kharijiyatin lahu ta'ala wa hadzal qawlu mutanaqidun fa inna qawlahum na'lamu annahu lam yurid isbata sifatin kharijiyatin lahu yunaqidut tafwidha li anna haqiqata tafwidi alla yumkamul mufawidu binabiyin wala isbani wa hadha nabiyo wal farku baina hataini ta'ifataini anna al-ula asbitu Asbatu Asbatu linusuti sifati maknan lakin namu silam hudah dilihat wa amasaniyatu fayu nadalika ilamuani nipari isbati maknan maka tilkan nususi nah adapun dua kelompok yang mengatakan bahasanya ayat sifat dan hadis sifat tujuh diberlakukan dipahami ala khilafi zahiriha tidak sebagaimana makna zahirnya wa angkaru dan mereka mengingkari ayakuna lillahi sifatun subutiyatun kalau Allah punya sifat subutiyah. Mereka mengingkari kalau Allah punya sifat subutiyah, tangan, wajah dan yang lainnya. Kalau angkar ba'du sifat atau mengingkari, mereka mengingkari semua sifat subutiyah atau mereka mengingkari sebagian sifat atau sifat subutiyah di sini maksudnya sifat yang Allah tetapkan. Mereka mengingkari sifat sifat-sifat yang Allah tetapkan. Allah menetapkan kalau dirinya punya sifat mencintai, menyayangi dan yang lainnya. Semua sifat yang Allah tetapkan. Kalau angkar atau mereka mengingkari sebagian sifat atau mengingkari semua sifat yang Allah tetapkan. Jahmiyah dan Mu'tazilah atau mengingkari sebagian sifat sebab Asy'ariyah atau asbatul ahwala tunas sifati atau mereka menetapkan ahwal keadaan tunas sifati tanpa sifat. Saya tidak tahu secara pasti apa yang dimaksud dengan ahwal di sini. Tapi kemungkinan adalah Asy'ariyah yang mengatakan diantara yang diyakini oleh Asy'ariyah kalau mengimani sifat 20 maka ada sifat kaunuhu muridan. Kaunuhu mutakalliman, kaunuhu qadirat. Itu kalau dalam apalan di tempat kita kan wujud kidan faqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmul hayat sama basar kalam qadiran. Nah itu qadiran muridan aliman hayan sami'an basirat mutakalliman itu bahasa Arabnya kaunuhu muridan kaunuhu apa tadi habis kaunuhu muridan kaunuhu mutakalliman kaunuhu aliman kaunuhu qadiran kaunuhu basirat. Kaunuhu, maka yang dijadikan sifat adalah kaunuhu. Kaunuhu bukan mutakalliman. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu basiran. Kan kayaknya agak tanakut kan? Oh sudah wujud kita baka mukhalafatul lil hadisi kaimu binafsi wahdaniyat kudrat irodat ilmu haya sama basar. Setelah itu kalam. Ya, 13. Kemudian qadiran. Kok diulang? Qadiran terus muridan. Terus kok muridan belum disebut ya? Tapi sudah disebut belum di 13. Belum ya? Muridan. Terus aliman. Sudah disebut belum? Di 13 tadi? Hah? Kira-kira? Udah? wujud kita sokong khalafatul lil hadisik yang mungkin harus di wahdaniyat putrat irodat sudah disebut irodat namun diulangi lagi apa tadi? Muridan qadiran mutakalliman aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman kok diulangi? Apa bedanya ini dengan itu? Sudah? Ada pertanyaan. Apa bedanya ini dengan itu? Sama maksud saya? Nah, ini maksud ahwal itu kemungkinan besar yang saya tangkap, yang saya pahami. Itu adalah 7 sifat terakhir yang disebutkan dalam 20 sifat 20. Kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu basiran, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Sama aja kalau di buku-buku pelajaran itu sama aja, enggak ada. Enggak bisa membedakan. Pembedaan falsafi buku pelajaran tidak bisa membedakan untuk anak SMP, SMA itu pembedaan falsafi saya kurang ingat pasti juga untuk menceritakan ke antum, tapi itu jelas mereka bedakan mereka adanya pengulangan atau nampak pengulangan tadi kan tentu ada bedanya, kalau enggak untuk apa? Nah, gitu loh. Tapi saya juga lupa atau ya nggak ingat secara pasti gimana bedanya. Nah ini yang dimaksud au asbatu ahwal sunnah sifat. Fahum maka mereka yang pertama kelompok pertama adalah ahlu ta'wil. Minal jahmiyah wa ghairihim jahmiyah atau yang lainnya ala di awal nusus sifat yang mentakwil dalil-dalil sifat kepada makna-makna ayyanuha yang mereka tentukan sendiri semacam mereka mentakwil aliat tangan dengan nikmat istiwa dengan berkuasa dan semacamnya. Kemungkinan yang dimaksud dengan Jahmiyah di sini adalah Jahmiyah Asy'ariyah. Karena kalau Jahmiyah yang ada Jahmiyah Khalifah tidak melakukan awalu nusus sifat. Maka Jahmiyah di sini adalah Jahmiyah Asy'ariyah. Bagaimana pernah kita sampaikan bahwa Jahmiyah ada beberapa kelompok? Ada 3 kelompok, semuanya bisa disebut Jahmiyah. Ghulatul Jahmiyah, Jahmiyah Mu'tazilah dan Jahmiyah Sifatiyah. Jahmiyah As'ariyah, As'ariyah itu disebut Jahmiyah Sifatiyah, Jahmiyah yang menetapkan sifat. Maka kalau Jahmiyah yang ghulat atau Jahmiyah yang ekstrim atau Jahmiyah yang murni, mereka tidak mentakwil nusus. Kemudian mereka berkata kepada makna tertentu yang mereka tetapkan, namun mereka tolak. Itu semua adalah majaz. Adapun Jahmiyah yang mentakwil nusus sifat kemudian memberikan makna adalah Jahmiyah Sifatiyah alias As'ariyah. Kemudian yang kedua adalah Ahlu Tajhil. Ahlu Tajhil itu sama dengan Al-Mufawidah. Mereka mengatakan Allah a'lamu bima arada, Allah yang lebih tahu dengan apa yang Allah inginkan berkaitan dengan nusus sifat. Akan tetapi naklamu kita yakin bahwasanya Allah tidak menginginkan dengan nusus sifat ini untuk menetapkan satu sifat tambahan. Bagi Allah Ta'ala, dan ini adalah perkataan yang kontradiktif. Karena perkataan mereka naklamu kami yakin bahasanya Allah tidak menginginkan dengan nusus sifat ini menetapkan sifat bagi dirinya ini bertentangan dengan konsep tafwid. Tafwid kan pasrah, pasrah itu nggak tahu apa-apa. Kapan kiamat terjadi? Belum ada, pasrah. Sudah pasrah kok mengatakan, namun nggak mungkin 50 tahun ke depan. Namanya enggak pasrah. Kalau sudah wallahu a'lam kok bisa menetapkan enggak mungkin 50 tahun ke depan. Nun lebih jauh lagi. Mana? Kapan? Enggak tahu. Itu nama katanya wallahu a'lam kok masih ngarani, kok masih menetapkan enggak mungkin 50 tahun ke depan. Ini aneh ini mufawidah ini. Dia katanya mufawidah, kita serahkan pada Allah, lu kok bisa memastikan? Kalau makna zahir ini tidak Allah inginkan, namanya enggak pasrah. Kalau mengatakan makna zahir itu tidak Allah inginkan, kalau pasrah itu ya enggak tahu apakah makna zahir itu Allah inginkan atau mana atau tidak Allah inginkan. Wallahu a'lam, itu baru tafwid namanya. Tafwid pasrah kok ngarani, namun makna zahir tidak mungkin Allah inginkan. Itu enggak tafwid namanya. Ngarani itu dan nentukan. Enggak pasrah bongkoan. Kalau tafwid beneran ya, kami enggak tahu apakah makna zahir yang diinginkan ataukah makna zahir ini tidak Allah inginkan. Li'ana hakikat kata tafwid, karena pengertian dari tafwid artinya si mufawwid itu layakum, tidak memberikan penilaian bin nafyin wala isbat, penilaian nafi ataukah isbat. Wadabah, ini satu hal yang jelas. Orang faham makna tafwid. Yang namanya pasrah itu dia enggak bisa menentukan makna zahir yang diinginkan ataukah makna zahir tidak diinginkan tuh. Dua-duanya enggak tahu, itu berpasrah. Katanya pasrah namun sudah menentukan lam yurid isbat sifat. Dan Allah tidak menginginkan dengan kalimat semacam itu menetapkan sifat. Ini aneh. Walfaqu, maka perbedaan antara dua kelompok ini adalah kelompok pertama itu ahli ta'wil, mereka menetapkan makna untuk sifat. Tetapi makna yang mereka tetapkan itu menyelisih makna zahir. Sedangkan kelompok yang kedua mereka menyerahkan makna sifat kepada Allah tanpa menetapkan makna. Ma'akauli, padahal mereka mengatakan anaula yu'at, tidaklah diinginkan dari nusus sifat tersebut penetapan satu sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Wahyu. Wa amma ra'ifatani allazi tu tawaqqafu lahum al-awwalu at-tafaqqum jawazu ayyakuna al-muradu bi nusus sifati isbata sifatin taliku billahi wa anna yakuna al-muradu dhalika wa ha'ula'i katsirun min al-fuqaha'i wa ghairihim asani at-ta'ifatun a'rabu ta'ifatun gada alnya ta'ifatun a'rabu bi qulubihim wa al-sinatihim an hadha kullihi wa lam yazidu ala qira'atil qur'ani wal hadithi wal farqu baina hadhihi at-ta'ifat ta'ifati walati qablaha anal ula tahkumu bi tajwizil amrayni al isbati wa adamihi wa amma thaniyatu fala tahkumu bi syai'in abadan. Adapun dua kelompok yang tawakuf, maka yang pertama adalah sekelompok orang yang jawazu, membolehkan dan mengatakan mungkin-mungkin saja. Yang dimaksud dengan usus sifat adalah Allah ingin menetapkan sifat yang pantas bagi Allah, namun mungkin-mungkin saja. La yakunul muradu dhalika, yang diinginkan tidak itu, namun yang lainnya, dan kami tidak tahu mana yang diinginkan. mungkin nusus sifat ini untuk Allah berkeinginan dengan nusus sifat ini untuk menetapkan sifat, mungkin juga tidak. Pastinya kami enggak tahu pastinya. Ya cuma ada dua kemungkinan tersebut. Wahaula dan mereka ini banyak dari para ahli fikih dan selain mereka. Yang kedua adalah sekelompok orang yang cuek, berpaling hati dan lisan mereka dari ini semua. Maka mereka tidaklah lebih dari sekedar membaca ayat Al-Quran dan hadis. Beda antara kelompok yang kedua dengan kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama tahkum menegaskan bitajwiz mungkinnya, boleh-boleh saja, boleh jadi. Ada dua hal tadi, isbat nusus sifat ini menunjukkan Allah inginkan dengan nusus sifat ini isbat tu sifat, ataukah ada kemungkinan yang lain, atau tidak menginginkan dengan nusus sifat ini menetapkan sifat. Wa amma tsaniyah, adapun yang kedua, kelompok yang kedua, fala tahkum bi syai'in abada, maka tidak memberikan penilaian apapun. Maka sejak awal wallahu a'lam pokoknya. Apakah nusus sifat ini menunjukkan kalau Allah ingin menetapkan sifat? Wallahu a'lam. Ya. Apakah nusus sifat ini menunjukkan kalau Allah tidak menginginkan dengan ayat-ayat semacam ini dan hadis-hadis semacam ini untuk menetapkan sifat? Kan wallahu a'lam juga. Nah, ini kelompok yang kedua. Kalau yang kelompok yang kedua pertama menetapkan namun ragu-ragu. Mungkin itu, mungkin ini, dan kami tidak menetapkan dan memilih salah satu darinya. Dan bab yang ke-25 fi al-qabisu ala di wada'ah al-mubtadi atau ala ahli sunnati, gelar-gelaran jelek yang diletakkan oleh ahli bid'ah untuk ahli sunnah. Iman. Maka idi da'awa haqqu wa yattadahu wa yattadihu sukhriyati mithlu sahirun majnunun sahirun kadzabun wa nahwu dzalika walima kana ahlul ilmi wal imani hum warasatul warasatun nabi sallallahu alaihi wasallam laqu min ahlil kalami wal bid'ah mithlama mithlama laqiyahun nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu min ahlil ulaika musyrikina sakanat qulu taifatin min hadhihi tawaifi tulak tibu bara Allahu minhu min afati tasmi'i wa tasriyati imal ja'ihim bil haqqi haitsu dhannu bi hadamahu alaihi wa mudlana ma alaihi ahli sunnati wa imal yusudil qadmi haitsu aradu bidzalika at-tasira an ahli sunnati wa ta'atuba i'aro'ihim ma'ahlimihim dipasadidah wajahniyatu wa mantati ahum minal mu'adzilati samu anggatilati misalki adai jangan ada ikhlasa sifati jatau jimut khasifat. Nah, di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah jadikan bagi setiap nabi musuh dari para penjahat, para penjahat agama. Penjahat itu enggak mesti harus penjahat dunia, merusak harta, merusak ini, merusak agama, itu penjahat agama. Ya suduna, yang kerjaan mereka ini adalah menghalangi manusia dari kebenaran. Bimas tata'u, dengan kemampuan yang mereka miliki, baik berupa kata-kata ataupun perbuatan, dengan berbagai tipu daya, menyebar syubhat dan memberikan klaim-klaim yang batil, yang tidak benar. Dan dalam dan adanya musuh-musuh dakwah semacam ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? dia tabayyan fi dzalikal haqq, supaya nampak jelaslah manakah kebenaran, wa yattadhih, dan supaya jelas dan supaya tinggilah kebenaran di atas kebatilan, karena menangnya hujah kebenaran di atas hujah kebatilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah menjumpai satu hal yang banyak dari gelaran-gelaran ini atau tindakan-tindakan ini, sebagaimana yang Allah firmankan, sungguh kalian, sungguh engkau, atau sungguh kalian akan mendengar dari ahlul kitab, ya, orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, demikian juga dari orang-orang musyrik, adzan katsira, gangguan yang banyak. Maka Allah katakan, sungguh kalian, Nabi dan para sahabat, karena akan menjumpai gangguan yang banyak dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik. Faqad wada'a, maka ternyata mereka orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik, telah meletakkan untuk, telah membuat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya gelaran-gelaran tasyni, gelaran-gelaran yang keji, bersukhriyah dan mengandung ejaan. Mereka sebut Nabi tukang sihir, orang gila, dukun, pendusta, dan yang lainnya. Dikarenakan para ahlul ilmi wal iman, para ulama dan orang-orang yang memiliki iman yang benar, mereka adalah ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dapatkan dari ahli kalam dan ahli bidah, dan ahli kalam termasuk ahli bidah ini atar khas alal am. Mereka jumpai mislah semisal dengan apa yang dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari orang-orang musyrik. Maka masing-masing dari kelompok-kelompok ahli bidah itu telah memberikan gelaran untuk ahlu sunnah dengan gelaran yang Allah bersihkan ahlu sunnah darinya. Itulah gelaran-gelaran yang keji dan ejaan. Mereka berikan gelaran-gelaran ini boleh jadi karena mereka tidak mengetahui kebenaran, karena mereka menyangka benarnya kebatilan yang mereka pegangi, dan mereka menyangka batilnya apa yang diyakini oleh ahlu sunnah. Dan boleh jadi karena maksud yang jelek, yaitu mereka ingin dengan gelaran-gelaran tersebut menjauhkan manusia dari ahlus sunnah. Ini adalah bentuk ta'asub fanatik terhadap pendapat mereka sendiri, padahal mereka tahu tidak benarnya pendapat mereka. Maka kenapa ahlul batil memberikan gelaran-gelaran yang jelek kepada ahlus sunnah, kepada ahlul haq, dengan kalau di masa sekarang dengan menyebutnya teroris, dengan menyebutnya ekstremis, fundamentalis? Maka disampaikan ada dua kemungkinan. Masya Allah, betapa rahimnya ahlu sunnah dengan musuh-musuhnya. Sesungguhnya ahlu sunnah adalah a'lamu an-nas bil haq wa arhamu bil khalq. Nampak dalam kalimat di sini, ahlu sunnah adalah manusia yang paling tahu tentang al-haq dan paling belas kasihan dengan orang lain, hatta sampai dengan musuh sendiri. Maka katakan orang-orang yang musuh ahlu sunnah kemudian berikan gelar-gelar jelek kepada ahlu sunnah dengan gelar-gelaran jelek di masa silam, atau gelar-gelaran jelek di masa sekarang, ekstrim, kolot, teroris, itu ada dua kemungkinan. Kita tidak bisa memastikan, namun ada yang karena motivasi pertama, ada yang karena motivasi yang kedua. Ada motivasi pertama apa? Motivasi pertama karena tidak tahu kebenaran. Mereka mengira kalau yang mereka pegang adalah hak dan apa yang dipegang oleh alul hak adalah batil. Maka mereka memberikan gelaran-gelaran jelek untuk alul hak. Disebut kolot dan yang lainnya. Karena mereka enggak tahu. Karena mereka enggak tahu. Artinya mereka enggak sengaja. Mereka pun tidak tahu. Maka mengajukan kemungkinan ini adalah menunjukkan betapa rahimnya ahlu sunnah dengan musuh-musuhnya. Namun ada juga yang memang lisu'il qasdi, sengaja karena punya maksud-maksud yang jelek, ingin mempertahankan pendapat yang sudah nyata-nyata salah dan ingin membuat manusia jauh dari ahlu sunnah. Maka orang yang memberikan gelaran-gelaran jelek untuk Ahlussunnah dari zaman ke zaman, mereka menyebut Ahlussunnah dengan Wahabi atau yang lain, itu boleh jadi karena lijahlihin bilhaq. Mereka enggak tahu kalau Wahabi itu yang hak. Atau mereka sebut dengan Wahabi itulah yang hak, mereka enggak faham. Maka mereka ngecek-ngecek dengan nyebut itu. Jadi demikian. Boleh jadi karena motif yang kedua. Maka jamiat dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mu'atilah, orang-orang yang mengingkari sifat, menamai Ahlussunnah, menggelar Ahlussunnah dengan sebutan musyabihah, orang yang menyerupakan Allah, zaman minum, karena mereka beranggapan bahasanya menetapkan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi nawasibah tazumu anna man wali man wala Abu Bakr wa Umar dawata li ali bi ali baiti wa lidzalika kanu yaquluna la wala illa bi faraid ay la wala yatu la wala yata li ali baiti illa bi dawati min Abi Bakr wa Umar wa qadariyatu Qadari Jabrun Syakakan di mana syakun fihi. Nah, orang-orang Rafidhah menamai Ahlussunnah dengan sebutan nawasib, jamak dari nasibah, artinya orang yang menegakkan kebencian terhadap keluarga Nabi. Gerakannya apa? Karena Ahlussunnah mencintai dan loyal dengan Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka orang-orang Rafidhah mengklaim. Di sini dikatakan diwaluna. Yang saya katakan yudaunal wala. Yang lebih tepat saya katakan, yang lebih tepat mereka mengklaim loyal dengan Ahlul Bait, padahal hakikatnya tidak. Wa'afidu dan rafidu atas umum peranggapan bahasanya siapa saja yang bikin loyalitas pada Abu Bakar dan Umar, maka dia telah menegakkan permusuhan kepada keluarga Nabi. Oleh karena itu rafidu punya kaedah la wala'a ila bidara. Apa maknanya? Tidak ada bukti nyata cinta kepada keluarga Nabi kecuali dengan membenci Abu Bakar dan Umar. Orang yang disebut benar-benar cinta dengan keluarga Nabi itulah orang yang benci setengah mati dengan Abu Bakar dan Umar. Tidak mungkin mempertemukan antara dua hal ini, cinta keluarga Nabi dan juga cinta Abu Bakar dan Umar. Qadariyah An-Nufat, orang-orang yang mengingkari takdir, mengatakan bahasanya Ahlussunnah adalah Jabariyah, karena menetapkan takdir adalah pemaksaan menurut mereka-mereka, orang-orang yang mengingkari takdir. Sedangkan Murji'ah, orang-orang yang melarang istisna dalam iman, yaitu ucapan apa? Ana mu'min insya'Allah, atau insya'Allah ana mu'min. Ya sumuna, mereka menamai Ahlussunnah dengan syakakan, orang yang banyak ragu, karena iman menurut mereka adalah keyakinan hati, dan adanya istisna dalam iman berarti ragu-ragu dalam iman menurut mereka-mereka Murji'ah. Bagus. Wal mantiqi yusamuna hasyawiyatan. Nawabita buzur za'i tambutu ma'ahu. Usa'a audiyatu Ana malam. Ana malam yang yuhit. Yuhit. Fakharu bihi la yughni min al-haqqi syai'an. Mantiqiyin kuntu al-mantiqa yunaniya salidu. Nah, sedangkan ahlul kalam, ulama kalam dan orang yang mendewa-dewakan ilmu mantik, ilmu logika yang merupakan anak dari ilmu filsafat, mereka menamai ahlus sunnah dengan hasyawiyah. Jadi kata-kata hasywi artinya ma la khaira fihi, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak bermanfaat, cuma tambah-tambahan aja, genep-genep saja. Bahasa kita sampah masyarakat. Tidak ada manfaatnya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia itu tidak ada manfaatnya. Kita sebut manusia semacam ini sampah masyarakat. Ngerusak-ngerusak hidup saja. Dan mereka menamai ahli sunnah dengan nawabid, jamak dari nabid. Apa itu nabid? Budurul zar'i, adalah benih tanaman. Alat hitam butuh ma'ahu wal khaira fiha, yang ikut tumbuh ma'ahu bersama zarah, namun tidak ada manfaat padanya. Dan mereka menyebut ahlu sunnah dengan husa. Husa itu apa? Matamilu audiyatu minal ausakh, berbagai kotoran alias sampah, yang tahmiluhul audiyah, dibawa oleh air hujan yang memenuhi lembah. Hujan deras sampai lembah itu penuh dengan air. Ya, lembah-lembah di Saudi, di Jazirah Arab, kalau pas hujan itu jadi sungai. Pas hujan deras itu jadi sungai, lembah itu jadi sungai. Nah, maka aliran hujan ini bawa sandal, bawa daun, bawa kayu, bawa apa, dibawa oleh aliran ini. Nah, sandal, daun, macam-macam yang terapung di atas, di atas apa? Aliran, bukan sungai ya, aliran hujan, dibawa oleh hujan. Nah, ini namanya husa. Husa itu sampah yang ada di atas, yang dibawa oleh air hujan. Di anaha ula ilmana tepa, karena mereka para pemuja ilmu logika za'am beranggapan, siapa yang lam yuhid ilman bil mantik, tidak menguasai ilmu mantik, maka dia tidak yakin dengan akidahnya. Bahkan dia adalah ru'a, ru'a itu gembel, rakyat jelata yang tidak berguna, tidak punya peran dalam kehidupan bermasyarakat. Ru'a, ru'a itu ya kalau terjemah di Menawar ya gembel. Namun yang maksud ini di sini adalah bagian dari masyarakat yang tidak punya peran sama sekali untuk memajukan peradaban, memajukan kehidupan. La khaira fihi. Orang Arab nyebutnya tidak ada kebaikan pada diri mereka. Tidak ada peran maksudnya. Nah, maka target ini satu hal yang berfaedah, ada penjelasan tentang pengertian hasyawiyah, nawabid dan husa. Yang ini adalah gelaran-gelaran yang diberikan oleh ahlu bidah masa silam kepada ahlu sunnah, yang kita jumpai banyak di banyak buku, di i'tiqadnya As-Sabuni, di asul i'tiqadnya Ibnu Abi Hatim, dan tidak ada penjelasan apa maknanya. Tidak ada penjelasan apa maknanya. Di sini kita jumpai penjelasan apa makna hasyawiyah, apa makna nawabid. Ini satu hal yang mufid, satu hal yang berfaedah. Ini satu faedah penting yang ada di paragraf ini. Boleh jadi tidak kita jumpai keterangan semacam ini di buku-buku yang lain. Mereka menyebutkan, namun enggak menyebut menyebutkan istilah-istilah ini, namun tidak menyebutkan apa makna dan maksudnya. Walhaq, yang benar ilmu mantik adalah yang mereka bangga-banggakan itu la yughni minal haqqi syai'a. Tidaklah bermanfaat sedikit pun, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam dalam bukunya Rad 'alal Mantiqiyyin. Beliau mengatakan, aku selalu ini kuntu daiman a'lamu. Aku selalu dalam menyadari, dalam kondisi menyadari bahasanya ilmu logika yang datang dari orang-orang Yunan itu tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang cerdas dan tidak bermanfaat bagi orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh belajar ilmu mantik hasilnya bingung. Orang yang cerdas belajar ilmu mantik tidak manfaat, tidak nambah cerdasnya, tidak akan nambah kecerdasan. Yang sudah pintar itu tidak menambah kecerdasan. Orang yang bodoh belajar itu enggak tambah pintar, enggak, cuma tambah bingung saja, enggak tambah pintar. Itu kesimpulan Syekhul Islam sebagai seorang yang pakar mantik. Itu pakar mantik untuk membantah ahli mantik, dan itu pakar filsafat untuk membantah ahli filsafat. Sebab beliau mantik filsafat itu orang yang cerdas, ya, enggak butuh, enggak perlu harus ikut aturan-aturan logika. Yang pintar, orang yang bodoh tambah bingung, enggak tambah pintar dengan belajar ilmu mantik. Kemudian sedikit untuk bab yang ke-26, fil Islam wal iman, tentang Islam dan iman. Islam secara bahasa artinya patuh. Syar'an secara syariat adalah kepasrahan, kepatuhan seorang hamba secara lahir dan batin dengan bentuk real mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Maka Islam itu mencakup agama seluruhnya. Sebagaimana firman Allah, wa raditu lakumul Islam madina, aku rida Islam itu agama kalian. Ya, agama dari Allah adalah al-Islam. Siapa yang menjadikan selain Islam sebagai din, sebagai agama, tidak akan diterima. Maka kata-kata Islam di sini mencakup iman, mencakup akidah. Sedangkan iman secara bahasa artinya percaya. Contohnya adalah perkataan Ya'qub atau perkataan anak-anak Ya'qub, wa ma anta bimu'minin lana walaupun nasadiqin. Wahai ayah kami, engkau tidak akan percaya kepada kami meskipun kami adalah orang-orang yang jujur. Sedangkan secara syariat adalah pengakuan hati mustalzim, yang mengharuskan, yang membuahkan amal, ucapan dan amal. Jika tidak membuahkan ucapan maka bukan iman, jika tidak membuahkan amal badan juga bukan iman. Bahwa maka iman dalam syariat itu berisi keyakinan, ucapan dan perbuatan anggota badan. Keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal terdalam mencakup amal hati dan amal anggota badan. Maka berdasarkan penjelasan di sini, maka pengertian iman dalam istilah syariat lebih luas daripada iman secara bahasa. Maka terkadang pengertian secara istilah itu lebih sempit daripada pengertian bahasa, terkadang sama, terkadang lebih luas. Dalil bahasanya tiga hal ini seluruhnya adalah termasuk iman adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil untuk i'tiqad. Iman adalah engkau beriman dengan Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, takdir yang baik dan takdir yang jelek. Iman dalam hadis Jibril ini maknanya adalah i'tiqad. Maka ini membahas tentang poin yang pertama adalah i'tiqadul qalbi. Apa yang dimaksud iman dengan malaikat? I'tiqad. Apa yang dimaksud dengan iman dengan takdir? I'tiqad. Saya pernah ngisi pengajian, saya jelaskan bahasanya iman itu terkadang maknanya adalah i'tiqad saja. Di sebagian dalil itu maknanya i'tiqad saja. Maka bagian peserta yang mendengarkan ceramah saya protes, bukan bertanya, protes. Iman itu kan keyakinan hati, ucapan lisan, amal anggota badan. Loh kok cuma itikad saja? Saya katakan di sebagian dalil itu maknanya tidak lain iman itu itikad. Dan mungkin dimaknai dengan mutabadah iman dengan malaikat. Saya mungkin tidak, saya katakan tidak mungkin maknanya adalah berkaitan dengan badan secara langsung. Secara tidak langsung mungkin iman dengan malaikat. Itu artinya apa? Itikad semua. Mengimani nama-nama malaikat, apa artinya? Itikad. Mengimani tugas-tugas malaikat, apa artinya? Itikad. Iman, mengimani adanya malaikat, apa maknanya? Itikad. Kemudian yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Dalil ucapan lisan adalah iman. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dalil kalau anggota perbuatan badan bagian dari iman. Wal haya syubhatun al iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Ini dalil amal qalbi bagian dari iman. Lihat penegasan di sini. Al-iman billahi wa malaikatihi, yaitu hadis Jibril dan seterusnya. Yang dimaksud iman di sini adalah i'tiqadul qalbi, keyakinan hati. Terkadang iman itu maknanya hanya i'tiqadul qalbi. Kemudian untuk hadis tentang cabang iman, maka ucapan la ilaha illallah, ini adalah ucapan lisan. Menyikirkan gangguan dari jalan, ini adalah amal anggota badan. Rasa malu adalah amal hati. Wabidzalika, maka dengan itu semua, urifa diketahui bahwa iman mencakup seluruh agama. Maka hina idin dari sudut pandang ini, pada saat ini maka tidak ada beda antara iman dengan Islam. Wadah dan ini berlaku hinama pada saat infarada ahaduma anil akha, yang satu disebut sendirian tanpa yang lain, disebut iman saja atau disebut Islam saja. Adapun idaktarana, jika bergandeng yang satu dengan yang lain, maka Islam yufasta, ditafsirkan dengan kepasrahan lahiriah, yaitu ucapan lisan dan amal anggota badan. Sehingga Islam itu yasdur, muncul dan dimiliki oleh mukmin yang sempurna imannya ataupun yang lemah imannya. Orang Arab tadi mengatakan kami beriman, katakanlah kalian belum beriman, namun katakanlah kami telah berislam karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Demikian juga Islam mungkin muncul dari munafik. Islam itu mungkin muncul dari perbuatan orang munafik. Dan orang munafik kita sebut muslim zahir, muslim secara lahiriah saja, meskipun secara batinnya dia kafir. Nah, pada saat Islam digandeng dengan iman, maka iman ditafsirkan dengan kepasrahan batin, yaitu keyakinan hati dan amal hati. Dan kepasrahan batin semacam ini tidaklah muncul kecuali dari mukmin yang sejati. Hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang jika disebut nama Allah, hati mereka merasa takut. Wajilat qulubuhum, hati mereka merasa takut. Dan jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal pada Rabb mereka. Itulah orang-orang yang menegakkan salat dan menginfakkan, mengeluarkan sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka. Itulah mukmin yang sebenarnya. Wabihadzal makna, maka dengan pertimbangan ini, bahasanya iman itu hanya mungkin muncul dari mukmin haqqah, sedangkan Islam itu bisa muncul dari munafik, mukmin dhaiful iman, mukmin kamilul iman. Maka dengan penjelasan ini, maka kita lihat bahasanya level iman itu lebih tinggi. Maka setiap mukmin bisa dipastikan muslim, namun tidak sebaliknya. Karena muslim ada munafik, muslim zahir, ada muslim dhaiful iman, ada muslim kamilul iman. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai kita bisa pagi kita selesaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.